mungkin. Mana bisa? Iya. Memangnya paman Tuhan? Itulah, Hana. Paman jadi bingung. Katanya kalau paman tidak sanggup, paman harus pergi dari tempat ini. Padahal paman di tempat ini sudah punya banyak langganan, Hana. Begini, paman. Jelas, pekerja ini paman tidak bisa melakukannya. Tapi anakku ada akal, paman. Ada akal? Ah, ya, coba kau ceritakan akalmu. Ayo. Paman lapor pada Kilurah. Bilang patungnya sudah siap, tinggal diisi nyawa. Dan untuk mengisinya, patung itu harus dipanggang. Harus dipanggang? Kau jangan membuat lelucon, anakku. Jangan menambah bingung paman. Nanti dulu, paman. Nah, untuk memanggangnya, bilang sama Kilurah harus dengan arang dan air istimewa. Arang dan air istimewa? Iya, paman. Semuanya harus istimewa. Oh, kalau Kilurah bertanya, apa itu arang dan air istimewa? Nah, paman harus menjawab apa coba? Arang yang istimewa ialah arang yang dibuat dari rambut yang dibakar. Dan air istimewa adalah air mata. Ah, mana mungkin itu, Ana? Tapi banyaknya harus seberapa itu? Nah, ini yang penting, paman. Arangnya harus 1000 karung. Hah? Dan air matanya harus 100 ember. Oh, apakah ini betul semua, Ana? Hah? Hah? Betul ya? Wah. Keesokan harinya, tukang kayu itu pergi ke rumah Ki Lurah dan meminta syarat-syarat yang harus dipenuhi agar patung itu bisa bernyawa. Ki Lurah langsung memanggil wakilnya untuk memberitahukan kepada rakyat agar mengumpulkan rambut dan air matanya. Tidak boleh begitu. Potong saja sedikit. Nanti bagaimana kalau petugas Kilurah datang untuk mengumpulkan rambut dan air mata? Masa cuma rambut ibu saja? Kan sedikit. Tapi pula, perintahnya untuk seluruh warga, Susi. Pokoknya Susi tidak mau. Kilurah saja yang otaknya tidak waras. Mana ada patung bernyawa. Tidak, Bu. Sudahlah, Susi. Sedikit saja. Asal ada tanda-tandanya, rambutmu dipotong. Baik, Bu. Ya, baik. Baiklah, kau beres. Masa mana pula ini? Gila apa itu Kilurah itu? Masa rambut bagus-bagus begini harus dipotong, bah? Tak bisa itu. Nanti hilang status senimanku ini. Ada-ada saja. Rambutku yang mayang, ikal hitam, mengkilat bagai sutra. Harus jadi arang. Padahal ibu sudah lama pesan agar Mira biarkan rambut ini panjang. Untuk tabungan. Nanti kalau ibu sudah butuh uang, dapat dijual. Semua warga Kilurah itu mencukur rambut dan mengumpulkan air mata. Maka pada bulan itu, tukang cukur sangat laris, adik-adik. Dan di setiap rumah, terdengar suara orang menangis mengumpulkan air mata. Dan ternyata, rambut dan air mata yang dikumpulkan tidak memenuhi apa yang diharapkan. Maka, penduduk harus mengumpulkan rambut dan air mata lagi sampai cukup. Musik. bisa disita Kak Darno, Bu. Oh, tidak. Padahal kan kepala Susi ada pitaknya, Bu. Tidak. Sudahlah, Susi. Pegang yang betul mangkuk itu. Nanti air matanya tumpah. Bu, kepala Susi botak, Bu. Botak. Pitak, Bu. Sudah, Susi. Ibu kan juga botak. Semua orang botak. Bukan hanya kau. Nanti kalau pacarmu gajian, minta dibelikan rambut palsu. Apa namanya? Sus. Wiwi ya? Wiwi. Quick, tahu. Wig. Begitu, pelontos kayak bakso. Itu pitaknya disengir dong, biar tidak kelihatan. Semperet kau anak kecil. Bisa saja kau bicara kau. Seperti kilurah saja rupanya kau ya. Kak Mira juga. Rambut Kak Mira dulu hana puja-puja. Sekarang kepala seperti buah kelapa. Licin seperti karambol. Mata Kak Mira yang sayu, sekarang seperti jengkol. Nangis melulu sih. Kau Hana Pertiwi, Kak Mira menderita begini, kau malah gembira. Nanti Kak Mira lapor Ki Lura, kau rambutnya tidak dicukur botak dan tidak menangis. Tak usah ya. Setelah seluruh penduduk itu sudah dicukur botak dan menangis mengumpulkan air mata, datanglah petugas yang mengumpulkannya. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Jangankan 1000 karung, 10 karung rambut pun tidak tercapai. Dan 1 ember air mata pun tidak terpenuhi. Mari kau, hei tukang kayu. Ya ampun, ampun Ki Lura. Ah, sudah tukang kayu. Aku cabut pesanan patung bernyawa itu. Memang tidak mungkin kau melakukannya. Terima kasih Ki Lura. Dan patung itu. Patung itu kau bawa kemari. Nanti aku pajang di kamarku. Iya. Nah, tukang kayu. Atas segala kekilafanku, aku mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sebagai pengganti kerugian atas kesusahanmu selama ini, aku berikan kau kredit jangka panjang tanpa jaminan untuk usahamu. Terima kasih, Lura. Terima kasih. Ya. Dan ini, terimalah. Dan selamat berkarya ya. Iya. Berhasil kan? Oh iya Ana. Wah, terima kasih sekali Ana. Wah, ini pesananmu Ana. Ibu dan ayah. Nah adik-adik, demikianlah akhirnya segala kecurangan dan kehilafan Hana Pertiwi yang cerdik dapat memperbaikinya. Kalau kalian ingin seperti Hana Pertiwi, kalian harus rajin belajar dan rajin bekerja. Dan jangan lupa kepada Tuhan. Sampai jumpa. Thank you.